السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang telah lalu dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kita sedang membahas mengenai rukun-rukun iman, dan yang sedang kita bahas adalah keimanan terhadap para malaikat, yang dimana di antara keimanan terhadap malaikat tersebut kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat tersebut dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi mereka berupa yaitu fisik yang kuat, lebih kuat daripada manusia. Dan juga kita meyakini bahwasanya di antara malaikat-malaikat tersebut atau para malaikat tersebut memiliki tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala membankan kepada mereka. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri yang mereka pasti mampu untuk melakukannya, dan mereka pasti akan mau melakukannya, tidak akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah dan juga memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dan di antara tugas-tugas dari malaikat tersebut, sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, di antaranya itu Jibril yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, dan juga Mikail yang diberikan tugas untuk mengurusi permasalahan pembagian hujan dan menumbuhkan pertumbuhan tanam-tanaman dari muka bumi ini. Ini adalah urusannya malaikat Mikail. Dan juga ada Israfil yang dipasrahkan kepadanya tugas untuk meniupkan trompet sangkakala. Itu tugas malaikat Israfil. Dan yang perlu untuk diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat ini bahwa malaikat Israfil ini telah meletakkan trompet sangkakala tersebut di bibirnya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai nanti mendekati hari kiamat, telah meletakkan trompet tersebut di bibirnya. Dan kemudian sambil memandang ke arah arsy, menunggu kapan kiranya diperintahkan untuk meniupnya, maka dia akan meniupnya. Maka apa? Menunjukkan bahwasanya malaikat ini selalu siap sedia untuk meniup trompet tersebut kapanpun diperintahkan. Dan kita tidak mengetahui kapankah terjadinya hari kiamat tersebut, Tapi malaikat Israfil telah siap sedia untuk meniupkan trompet sangkakala yang merupakan tanda terjadinya hari kiamat. Dan kemudian diantara malaikat yang diberikan tugas tertentu adalah malakul maut, malaikat kematian, yang tidak disebutkan namanya secara khusus, namun disebutkan bahwasanya malaikat kematian tersebut turun ketika seorang berada dalam keadaan sakaratul maut, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir. Apabila orang tersebut adalah orang yang mukmin, maka dibawakan oleh para pembantu dari malaikat maut tersebut kafan dan juga wangian dari surga. Adapun apabila yang meninggal adalah orang kafir, maka dibawakan baginya kafan dan juga wangian dari neraka. Wangian tapi dari neraka. Yang kita ketahui bahwasanya neraka bukanlah tempat yang wangi, tapi ya, dibawakan minyak wangi dari sana ya, untuk mengkafani ruhnya, ya, mengkafani ruh dari orang yang meninggal tersebut. Jadi dari pembahasan yang telah lewat mengenai malaikat ini, kita menjadi paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan umat manusia. Diperhatikan mengenai kehidupan rohnya dengan diturunkan wahyu. Ditugaskan malaikat yang sangat kuat, yang sangat terpercaya, Ruhul Amin. Dikatakan sebagai Ruhul Amin, roh yang terpercaya, yang amanah, yaitu Jibril. Kemudian tentang perkara kehidupan manusia, kebutuhan sehari-harinya, yang mereka pasti membutuhkan makanan. Ditugaskan perkara tersebut kepada malaikat Mikail yang menurunkan hujan di mana pun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan kemudian menumbuhkan dari hujan tersebut, menumbuhkan dari muka bumi ini tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia beserta hewan-hewan ternak mereka. Kemudian juga dalam perkara kematiannya pun Allah Subhanahu wa taala urus. Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian kepada umat manusia. Dengan apa? Dengan menurunkan para malaikat yang kemudian mencabut nyawanya. Namun apabila yang dicabut nyawanya adalah orang-orang kafir, maka dicabutnya dengan keras. Dipukul roh tersebut sampai keluar, diperintahkan untuk keluar. Diserukan oleh malaikat maut, ya ayyuhan nafsul khabithah, ukhruji ila saqatin min Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai jiwa yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar, keluar kemudian mendapatkan ya ketenangan dari kehidupan dunia ini, justru masuk ke dalam azab, di alam barzakh. Adapun apabila yang di cabutlah rohnya seorang mukmin, jiwanya seorang mukmin, maka keluarnya dengan sangat mudah, keluarnya dengan sangat gampang. Diumpamakan seperti air yang mengalir dari bejana, ketika dituangkan seperti itulah keluarnya rohnya seorang mukmin yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita husnul khatimah, termasuk seorang yang meninggal dalam keadaan mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya. Maka ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan umat manusia. Alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Kemudian manusia diurusi, ya, dibebankan kepengurusan tentang keadaan manusia tersebut kepada para malaikat yang betul-betul kuat. Betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzakarna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Saya saja yang diantara anak-anak Adam ini, diantara manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang memang mau merealisasikan tujuan diciptakannya mereka. Ya, mereka diciptakan, dimuliakan. Tapi ada tujuan diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila mereka merealisasikan tujuan tersebut, semoga mereka pun akan dimuliakan nanti di akhirat. Adapun apabila mereka tidak mau merealisasikan tujuan diciptakannya mereka itu untuk beribadah, maka dari akhir nanti mereka akan dihinakan dengan hinanya. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya menjelaskan satu dalil yang menunjukkan betapa kuatnya malaikat. Beliau menyebutkan bahwasannya malaikat itu lebih kuat daripada jin, dan jin lebih kuat daripada manusia. Ini dapat dilihat dari kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai kisah Nabi Sulaiman, yaitu ketika dalam kisah yang ma'ruf, kita ketahui bersama, masyhur, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mendatangkan singgasana Ratu Saba, maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Ya ayuhal malak wa ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai sekalian, yaitu sekelompok manusia yang ada di sekitarku, siapakah di antara kalian yang dapat mendatangkan kepadaku arsh, yaitu singgasana dari satu sahabat yang pada sebagian kisah dikatakan namanya Bilqis, walaupun tidak ada yaitu riwayat yang sahih bahwasanya namanya Bilqis, namun itu masyhur bahwasanya satu sahabat namanya Bilqis. Siapa yang mendatangkan kepadaku tentang atau mendatangkan singgasananya kepadaku sebelum mereka, yaitu Bilqis dan atau ratu Saba dan tentaranya datang berserah diri kepadaku, siapa yang bisa mendatangkannya ke sini? Di mana kemudian letaknya kerajaan Saba? Ada yang tahu? Di mana? Di Yaman. Di Yaman. Adapun letaknya kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Ya, Palestina, yaitu di negeri Syam. Di negeri Syam, jarak yang begitu jauh, yang pada saat tersebut, pada masa-masa terdahulu, jarak tersebut harus ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 bulan atau lebih. Ini Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasana dari yang begitu besar, didatangkan sebelum datangnya Ratu Saba ke negeri beliau di Syam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ifritun minal jin. Berkata seorang jin yang dikenal dengan ifrit. Jin ifrit. Ya. Itu yang kemudian kita kenal dengan jin ifrit itu dari kata ifrit. Berkata seorang jin yang dikenal dengan ifrit, yang dia memiliki kekuatan yang besar. Ternyata kumpulan yang ada di sekitar Nabi Sulaiman bukan sekedar manusia saja. Ya. Di mana kerajaan Nabi Sulaiman mencakup jin, manusia, dan juga hewan-hewan. Sebagaimana kita ketahui, begitu besar kekuatan atau kekuasaan Nabi Sulaiman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihissalam. Berkata ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan arsy tersebut, singgasana tersebut, singgasana atau sahabat, sebelum engkau berdiri dari tempatmu, ya, tempat dudukmu. Duduk kemudian sebelum berdiri sudah ada depannya, begitu cepatnya. Ya. Ini janjinya jin tadi, jin yang dikenal dengan ifrit. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh aku dalam perkajian tersebut qawi, kuat, bisa melakukannya, amin, amanah, mampu apa, bisa dipercaya untuk kemudian mendatangkan singgasana tersebut. Yaitu walaupun jauh seperti itu, saya mampu untuk melakukannya dan percaya kepada saya pasti akan dapat melakukannya bismillah. Namun apa? Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitabi an atika bihi qabla an yamtadda ilayka tarfuk. Kemudian ada seorang lagi yang dia memiliki ilmu dari Alkitab, kitab-kitab yang terdahulu, orang yang alim. Dia berkata apa? An atika bihi qabla an yamtadda ilayka tarfuk. Aku akan mendatangkan kepadamu singgasana tersebut sebelum selesai matamu berkedip. Sebelum selesai matamu berkedip. Sekejap mata saja. Sebelum sekejap mata. Belum sempat kembali. Kedipan mata tersebut sudah dihadirkan singgasana tersebut. Mana yang lebih cepat? Yang kedua, yang dijanjikan oleh siapa? Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dari kitab-kitab yang terdahulu. Dari kitab suci yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kemudian ada penyebutan malaikat di sini? Ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang alim ini dia memiliki pengetahuan tentang satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebutkan nama tersebut, maka akan dikabulkan doanya. Dan kemudian malaikat yang akan membawa singgasana tadi dari tempatnya Ratu Saba ke kerajaan Nabi Sulaiman di Syam dengan sangat cepatnya. Berarti malaikat lebih kuat daripada jin. Malaikat lebih kuat daripada jin. Adapun jin lebih kuat daripada manusia. Sangat kuatnya malaikat tersebut sehingga dapat melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah, satu kisah nyata yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu ketika pulang dari apa? Kota Taif. Beliau datang ke kota Taif untuk mendakwahi penduduk kota Taif untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulnya, mengakui bahwa beliau adalah Rasul Allah. Namun kemudian yang didapati bukan kemudian mereka atau mereka menerima dakwah Rasulullah, justru Rasulullah dilempari dengan batu, ditolak mentah-mentah dakwah beliau. Maka beliau kembali dalam keadaan sedih. Kemudian ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat tersebut berkata, sungguh aku adalah, yaitu malaikat yang menjaga gunung. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian datang kepadamu. Apabila engkau menginginkan, aku akan mengangkat gunung tersebut dan menimpakannya kepada penduduk Taif. Menimpakannya kepada penduduk Taif. Gunung yang sangat besar ditimpakan kepada penduduk Taif oleh malaikat. Dan itulah mudah bagi malaikat tersebut. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa bahwasanya akan keluar dari anak keturunan mereka penduduk Taif, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian mengikuti ajakan beliau, mengikuti dakwah beliau, dan itulah yang kemudian terjadi dari penduduk kota Taif, yaitu Bani Saqif. Maka dengan menyadari betapa kuatnya malaikat tersebut, kita tidak menjadi yaitu bingung atau bimbang melihat kenyataan bahwasannya malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh manusia, itu mencabut ruh manusia di seluruh penjuru dunia dalam satu atau saat yang sama. Dalam satu saat yang sama. Di sana yang mati, di sana juga yang mati. di berbagai tempat di penjuru dunia ini ada yang mati di siang malam, ada yang mati. Ya. Mungkin dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana malaikat maut, malaikat pencabut nyawa tersebut kemudian melakukan tugasnya? Tidak usah sanksi, maksudnya malaikat pencabut nyawa tersebut mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kekuatan dan kemampuan yang begitu besar kepada para malaikat tersebut, termasuk malaikat pencabut nyawa. Bahkan sampai katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mencabut nyawa manusia seluruhnya dalam satu waktu, maka malaikat maut tersebut, malaikat kematian tadi mampu untuk melakukannya. Bagaimana kiranya keadaan pada hari kiamat ketika seluruh orang dimatikan ketika itu? Siapa yang kemudian ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka? Malaikat maut. Ya, yang kemudian ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka. Maka ada suatu cerita yang dikatakan cerita khurafat, bahwasannya di situ ada seorang yang dikatakan wali Allah, didatangi oleh muridnya, kemudian diminta oleh wali, oleh muridnya tadi mengatakan, wahai fulan, anakku mati hari ini. Maka wali tadi mengatakan apa? Ya, tunggu sebentar. Biar saya kejar malaikat maut. Lalu dikejar malaikat maut. Ya. Kemudian sampai dan sudah apa namanya di sampai kepada malaikat maut tadi, sudah sampai dikejar sampai ke atas langit. Ya. Kemudian bertarung dengan malaikat maut tersebut sampai jatuh keranjang yang dibawa oleh malaikat maut tadi. Kemudian roh-roh yang meninggal pada hari tersebut terlepas semuanya dan semuanya hidup kembali. Cerita khurafat, cerita khayalan. Tidak mungkin terjadi yang seperti ini. Mungkin ada yang pernah mendengar yang seperti ini ya. Cerita khurafat. Malaikul maut diberikan kekuatan yang begitu besar kemudian kalah dengan seorang ya, manusia. Seorang manusia bisa terbang ke langit kemudian mukul malaikat maut tersebut, cerita khurafat. Ya. Yang tidak ada dasar ayat atau hadis yang mendukungnya. Ya. Dasar-dasar ayat dan hadis justru menunjukkan bahwasannya malaikat begitu kuat, yang sangat kuat, lebih kuat daripada jin, dan jin lebih kuat daripada manusia. Ya. Jadi, kalau ada cerita-cerita yang khurafat, yang kemudian ya, luar biasa, dan kemudian langsung kita terperangah dan terpercaya, dilihat dulu, ini sesuai dengan ayat-ayat atau tidak? Sesuai dengan hadis-hadis atau tidak? Ya. Sesuai dengan hadis-hadis atau tidak? Karena yang seperti itu bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan keimanan terhadap malaikat ini. Ya. Malaikat maut, yaitu kemudian apa? Kalah dengan apa namanya? Seorang yang dikatakan wali Allah. Ada pun yang datang dari hadis bahwasannya malaikat maut datang untuk mencabut nyawa siapa? Nabi Musa. Kemudian dibukul oleh Nabi Musa. Ya, datang dari hadis. Dan kita mempercayainya. Dan itu seorang Nabi. Ya, alaihissalam. Ya, datangnya betul-betul dari hadis. Dan kita mengetahui tentang kesahihannya. Dan itu adalah berita yang terpercaya. Kemudian diantara malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki tugas tertentu itu malaikat Malik, yaitu malaikat yang di pasrahi tugas untuk menjaga neraka, menjadi penjaga neraka. Yang dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penduduk neraka, mereka mengatakan, menyeru kepada malaikat Malik ini dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77, wa nadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk, dan mereka itu menyeru mengatakan kepada Malik, wahai Malik, hendaknya Rabbu itu mematikan kami sajalah. Saking kerasnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, saking mereka itu tidak bisa menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus mereka rasakan setiap harinya, setiap saatnya, setiap detiknya. Mereka mengatakan kepada Malik, ya Malik, katakan kepada Rabbu, hendaknya Rabbu mematikan kami saja di sini, supaya kami tidak tersiksa seperti ini. Ya. Maka Malik, malaikat Malik, penjaga jahannam, penjaga annar, penjaga neraka mengatakan, qala innakum makithun. Malik berkata, sungguhnya kalian akan tetap ada di sini, enggak akan keluar, tidak akan mati ya, selama-lamanya. Ya. Itu kepada orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Rasul-Rasul Allah alaihissalatu wassalam. Dan juga ada yang sebaliknya, ditugaskan untuk menjaga surga. Pada sebagian asar disebutkan namanya adalah siapa? Ridwan. Namanya adalah Ridwan. Maka ini dipasrahkan untuk kemudian menjadi penjaga surga. Maka apabila kita mendapati dalil-dalil, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang nama malaikat tersebut dan juga tugasnya, kita percaya, kita imani tentang adanya malaikat tersebut dengan rincian yang disebutkan di dalam dalil-dalil tadi. Namun apabila kemudian ada di antara malaikat yang tidak disebutkan namanya atau tidak disebutkan yaitu tugasnya, kita percaya maksudnya mereka ada. Kita percaya maksudnya mereka ada. Dan malaikat tersebut jumlahnya sangat banyak. Tidak terbatas kepada apa malaikat-malaikat yang disebutkan namanya saja. Bukan sekedar Jibril, Mikail, Israfil, atau kemudian Munkar, Nakir, yang kemudian dipasrahi untuk mendatangi orang yang telah meninggal di kuburnya. Bukan cuma sekedar Ridwan, Malik, banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Dan tidak ada yang mengetahui betapa banyak pasukan-pasukan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui jumlahnya. Yang kemudian dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya di langit yang ketujuh ada suatu tempat yang dinamakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yaitu yang artinya rumah yang ramai, yang dimakmurkan ya. Yang fungsinya sebagaimana Ka'bah di muka bumi ini bagi manusia. Datang setiap harinya 70 ribu malaikat untuk kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Kemudian setelah keluar, maka 70 ribu malaikat tersebut akan digantikan dengan 70 ribu yang lainnya. Dan 70 ribu yang telah keluar tidak akan kembali selama-lamanya ke Baitul Ma'mur. Kilirannya cuma sekali. Maka berapa banyak jumlah malaikat? 70 ribu, kemudian besoknya 70 ribu, besoknya lagi 70 ribu. Ya. Sangat banyak. Disebutkan nama-nama mereka? Tidak disebutkan nama-nama mereka. Maka kita mengimani mereka ada. Mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka juga memiliki tugas-tugas yang kemudian Allah yang mengetahui tentang tugas-tugas mereka. Yang pasti mereka adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sungguh langit itu telah berbunyi berderit, berderit seperti bunyinya lemari peik. Dan sungguh sangat pantas untuk langit tersebut berbunyi seperti itu. Karena tidak ada suatu jarak pun di langit tersebut sejauh sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Tidak ada sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Sedangkan malaikat sangat besar, sangat Berarti sangat banyak malaikat tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang wajib bagi kita adalah menerima khabar dari Rasulullah ini, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanpa kemudian mengingkarinya, tanpa kemudian mengatakan bagaimana. Sangat besar, tapi kemudian setiap jengkal pasti ada malaikat di sana. Allah yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Itu adalah perkara yang gaib, tidak perlu kemudian dinilai dengan nalar manusia. Nalar manusia tidak akan sanggup untuk kemudian mencapai yang seperti itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya langit tersebut sampai bersuara berderit, ya, saking banyaknya, ya, saking kemudian beratnya ya, beban yang mereka tanggung. Banyak kemudian malaikat yang kemudian ya, beribadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di sana di langit. Kemudian malaikat tersebut, walaupun malaikat adalah berada di alam gaib, namun malaikat tersebut dapat dilihat apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk malaikat tersebut dilihat oleh manusia, maka mereka akan terlihat oleh manusia. Baik kemudian dalam wujud aslinya ataupun kemudian dalam wujud manusia ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam wujud aslinya yaitu sebagaimana yang telah sempat kita sampaikan juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, beliau melihat malaikat Jibril pada wujud aslinya. Ya. Adapun sebagai wujud manusia, ya pada hadis yang kita bahas, hadis Jibril datang kemudian ya, menjelma menjadi seorang manusia yang betul-betul putih pakaiannya, betul-betul hitam rambutnya, ya, tidak ada azab, tidak ada dampak efek daripada perjalanan jauh, tidak terlihat padanya, jadi betul-betul bersih. Berarti apa? Pada menjelma menjadi wujud manusia. Mereka diberikan kemampuan untuk menjelma menjadi wujud manusia. Demikian pula pada suatu peperangan, ya Allah alam, sepertinya peperangan Khaibar. Bahwasannya Rasulullah SAW menceritakan atau menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian melihat ada seorang yang kemudian menuju ke sana, ya, menuju ke benteng tersebut? Mereka mengatakan iya, ada seorang yang yaitu Dihyah Al-Kalbi. Padahal bukan Dihyah Al-Kalbi, namun siapa? Malaikat yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghembuskan rasa takut bagi orang-orang yang menghuni dan bertahan di benteng tersebut, yaitu orang-orang Yahudi. Sepertinya itu peperangan Khaibar. Menjelma menjadi sosok seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang kemudian dikenal dengan ketampanannya, Dihyah Al-Kalbi. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka berbagai macam kemampuan, berbagai macam kekuatan, diantaranya untuk menjelma menjadi sosok yang kemudian bisa dilihat oleh manusia. Berarti malaikat tersebutlah sesuatu yang hakiki. Ada wujudnya, ya, ada kemudian tubuhnya, ya, memiliki sayap, dengan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malaikat tersebut memiliki sayap. Ya. Maka kita mengetahui bahwasanya sebagian orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah kekuatan yang positif, adapun syaitan itu hanyalah kekuatan negatif. Wujudnya seperti apa? Tidak ada. Ya. Yang ini kekuatan positif di dalam diri manusia yang menghembuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, ayo bersedekah, ayo kemudian melakukan sholat dan lain sebagainya. Wujudnya bagaimana? Tidak ada. Atau kemudian yaitu bahwasanya syaitan itu juga tidak ada, cuma bisikan-bisikannya itu yang ada dalam hati seorang insan, hati seorang manusia. Ya. Maka inilah suatu perkataan yang itu salah. Malaikat ada wujudnya, malaikat memiliki sayap, ya, jelas kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemampuan-kemampuan mereka. Mereka adalah makhluk yang hakiki, ya, bukan hanya sekedar kekuatan, yaitu apa namanya, kekuatan yang abstrak, kekuatan positif dan kekuatan negatif seperti itu, bukan. Ya. Maka di antara manusia ada yang menafsirkan seperti itu, malaikat adalah kekuatan positif, ya, yang mengajak kepada hal-hal yang baik. Adapun syaitan adalah kekuatan negatif yang mengajak kepada hal-hal yang bermadarat bagi manusia. Adapun wujudnya tidak ada. Menurut mereka wujudnya tidak ada. Ini adalah penjelasan mengenai keimanan terhadap para malaikat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan kepada rukun iman yang selanjutnya, keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada potongan selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab-kitab tersebut ada banyak. Masing-masing Rasul, masing-masing Nabi, mereka memiliki kitab masing-masing. Ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui. Namun mereka seluruhnya memiliki kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaqum an-nasu bil qist. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas, dan kami menurunkan bersama mereka kitab-kitab. Rasul-rasul tersebut diutus dengan membawa kitab-kitab. Wal mizan, dan juga timbangan. Liyaquma an-nasu bil qist, supaya kemudian manusia menegakkan keadilan. Maka setiap rasul tersebut memiliki kitab-kitab. Namun ada yang kita ketahui, seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, berupa mukjizat beliau, mukjizat yang paling besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu apa? Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Isa itu apa? Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Dawud itu apa? Zabur. Yang diturunkan pula kepada Nabi Ibrahim disebutkan dengan Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim. Ya. Dan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Musa, wallahu a'lam apakah itu Taurat yang dimaksud Suhuf Ibrahim atau Musa. Lembarannya Ibrahim dan Musa. Ya. Leon Asyaf Al-Sayyim di sini mengatakan bisa jadi adalah Taurat. Bisa jadi itu yang kemudian yang selain Taurat, wallahu a'lam. Maka kita beriman kepada kitab-kitab itu semuanya, baik yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak kita ketahui namanya. Para rasul tersebut datang dengan membawa kitab, masing-masing mereka memiliki kitab sendiri-sendiri, ya, memiliki kitab tersendiri. Maka kemudian bagaimana caranya kita beriman dengan kitab-kitab tersebut? Ya. Kalau kemudian keimanan terhadap Al-Quran jelas, ya, kita mengimani bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita membacanya dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertilawah, membaca Al-Quran tersebut. Ini keimanan terhadap kitab Al-Quran. Adapun keimanan terhadap kitab-kitab yang lain yang sebelum Al-Quran bagaimana? Ya. Itu dengan kita meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi. Dan bahwasanya kitab-kitab tersebutlah kitab-kitab yang benar. Membawa kabar yang jujur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi wahyu. Tidak ada yang salah pada wahyu-wahyu tadi. Namun yang harus dijadikan catatan, apakah kemudian Injil yang ada sekarang atau kemudian Taurat yang ada sekarang itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Maka yang harus kita ketahui bahwasanya semua kitab-kitab tersebut telah diubah oleh kaum-kaum yang diturunkan kepada kitab-kitab tersebut. Kaum Nasara mengubah isi dari kitab Injil, dan juga kaum Yahudi mengubah isi dari kitab Taurat. Itu yang harus kita imani. Sudah berubah kitab-kitab tadi. Maka yang kita yakini bahwasanya itu adalah kitab yang benar, kitab yang jujur, yang kemudian seluruh kabarnya kita yakini, yaitu kitab yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa ketika itu, bukan yang sekarang ini. Adapun yang sekarang ini bagaimana? Misalnya ada kabar dari kitab Injil yang suatu perkara, yang kejadian-kejadian yaitu mengenai nabi-nabi pada zaman yang terdahulu misalnya, atau kejadian pada akhir zaman. Walaupun kita tidak perlu mencari-cari ya, tidak perlu mencari-cari, tidak perlu membuka-buka Injil, tidak perlu membuka-buka Taurat. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Umar radhiyallahu anhu sedang berjalan, kemudian di tangannya itu ada lembaran-lembaran Taurat, beliau mengingkari hal tersebut dan mengatakan, apakah ini adalah sikap berlebihan? Wahai Umar bin Khattab, sungguh bahwasanya Nabi Musa itu, apabila saudaraku Musa hidup sekarang, maka tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti aku. Apabila Nabi Musa itu hidup sekarang, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagaimana sikap kita terhadap yaitu kabar berita, kisah-kisah atau hukum-hukum yang datang pada kitab-kitab Injil yang ada sekarang atau Taurat yang ada sekarang, akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.